صلى الله على محمد صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia menjadi contoh dan panutan bagi kita sekalian. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan masih dipancar luaskan dari Griya Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Di kesempatan malam hari ini, hari Senin, episode 2 Sofar 1432 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Desember 2011. Seperti biasa di setiap Senin malam, kajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah. Dan di kesempatan malam hari ini nanti akan diisi oleh guru kita, yaitu Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Semoga dengan kajian di malam hari ini bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Muhtaru kurbihi wa ru'yatihi hadal hadisu kama jara Habibi Rasulullah inni nazilukum على بابكم أرجو ضيافة والكرا حبيبي رسول الله إني أبيتكم فكير ضعيف لا أتيك تصبرا حبيبي رسول الله إني سليلكم ولرحم يدري بها كل من ضرى حبيبي رسول الله إني قصدتكم لكسب مهم في مرامينا ترى يا رسول الله habibi Rasulullah qadathu firqatun mudallalatun laysat linuril huda tara habibi Rasulullah kun syafi'an lana illa rabbika ar-rahmani ahsana manbara habibi Rasulullah kun syafi'an lana illa rabbika ar-rahmani ahsana manbara habibi Rasulullah kun syafi'an lana ila rabbika ar-rahmani ahsana manbara fasalhu lana wa'tuhu lana an yuhithana wa yarhamana إن المعاس تكدرا بجدب وقفت قد تمادى وفتنة وجور ولة ألسق الكل بالعراء فسأله تعالى يدل جدب والغلا بحسب ورهس في المدائن والكرى ويسله ولاة الأمر عند فسادهم ويوقدهم للأدل من سنة الكرى فيا رب يا رحمن شفيع نبينا رسولك فينا واكف من جار واجترى ولا تبقنا يا ربنا أرضة لهم وهدف مرامي كل من خان وامترى وهد بنواسينا إلى الحق والهدى واهتم لنا بالخير إن أزم أسرا فإنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا والقصد في كل ما عرى وصلي على روح الحبيب محمد وسلم وبارك كل ما بارك سرى مع العالي وأصحابي وتابعين ما جرى السيل في ود وما المسن أمطرا وتمت وفاة حمد لله حتمها عبيرا ومسكا للوجود مؤطرا يا رسول الله انظر إلينا يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي كيف أسكر يا حبيبي يا رسول الله Qasidah Habib Syekh volume 1 sampai 6. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asha ni wa darati atafatayaji Yeah.

Oh, Thank you. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Ekornya dihabisin aja, Mas. Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, guru-guru saya, kiai-kiai saya di sebelah kanan saya ada Romo Kiai Aziz. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini setiap Senin, insyaallah istiqomah sampai kiamat insyaallah. Segala puja dan puji syukur terus menerus kita haturkan kehadirat Allah terus menerus, entah itu dalam bentuk apapun, bilisan, bil ankar, segala lewat perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan panjenengan semua setiap hari Senin kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, pengumuman besok malam jadwalnya majelis khatmil Quran Al-Hidayah di Masjid Besar Baitul Makmur Solo Baru. Sekali lagi, besok malam jadwalnya di Masjid Besar Baitul Makmur depan Polsek Grogol di Jalan Raya Solo Baru. Majelis khatmil Quran Al-Hidayah insyaallah dengan pembicara Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Al-Hafidz. Jam 8 tepat acara dimulai. Buat Korwil Al-Hidayah yang kebagian baca Quran, jam 8 kurang seperempat harus sudah stand by. Kemudian nanti bulan depan, minggu berikutnya, nanti yang adik-adik, teman-teman yang punya SIM Tuduror dibawa. Ya, yang punya SIM Tuduror dibawa, khusus minggu depan, baca maulidnya SIM Tuduror. Hari ini saya agak kurang fit, mohon maaf. Kalau baca berjanji enggak fit itu enggak enak, dipenelengi Bu Ika saya. Tanya baca berjanji Ustaz. Saya enggak fit Bu, badan rasanya lemes luar biasa. Baca qasidah aja seger, saya keringatnya keluar di sini. Mau berangkat ke masjid malasnya luar biasa. Tapi baca qasidah semangat keringatnya keluar semua. Ini Habibnya juga bawa selimut kayak saya. Ini kita yuk kademen, tapi nanti di sini insyaallah ya kan, di sini ini insyaallah nanti seger pulang dari tempat ini. Masalah nang omah ngletak meleh ya. Wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya nanti Selasa depannya lagi tanggal 3 acara anak-anak muda Garda Al-Hidayah, Gerakan Pemuda Al-Hidayah bertempat di Desa Ngleses. Untuk desa. Ya, tenan iki rangapusi aku. Sing Ngleses aja tersinggung. Wiki aduh banget rondok desa iki nek ora umbul-umbulnya enggak banyak enggak ngerti. Tapi kapan hari Habib Syekh udah di sana, nanti di Ngleses. Nanti bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus rondok desa tenanan jauh sekali. Ya lewat wis pokoke aduh. Nanti bareng-bareng dari Radio Al-Hidayah. Minggu depan Selasa. Selasa malam Rabu Pahing, Garda di Desa Ngleses. Di Desa Ngleses, desa banget. Nah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, itu kegiatan-kegiatan kita Majelis Al-Hidayah. Terima kasih buat teman-teman yang di Gatak. Subhanallah, Majelis Al-Hidayah Gatak luar biasa. Kemarin jamaah segitu banyak, luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman di Kecamatan Gatak, mantap, luar biasa. Karefur, subhanallah, saya sangat bangga sekali walaupun Habib Syekh enggak datang, tapi Ustaznya apik banget kemarin ya. Wah, Ustaznya. Bahasa sentengnya aku. Ustaznya mantap ya. Ini Habib Novel ngerti nih, wah, Ustaznya mantap kemarin. Subhanallah, walaupun Habib Syekh enggak datang, jamaah segitu banyak luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat jamaah Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Setiap Ahad Pahing kita berkumpul di halaman Karefur Solo Baru. Terus kemudian buat teman-teman yang di daerah Sukoharjo, wajib hadir di pengajian Ahad Pagi di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Setiap hari Ahad, sementara jam 7 sampai jam 9. Ini ke depan kita pengen diubah nanti insya Allah buka jam 6 sampai jam 8 lah. Sementara jam 7 sampai jam 9. Ini teman-teman Sukoharjo yang ngerungokin wajib datang di Darul Quran Sukoharjo. Kemudian pas jadwal kura teko, awas pokoknya. Diancam ya. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kajiannya Habib Novel pada malam hari ini nyambung dua minggu yang lalu. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Buat para pendengar Radio Al-Hidayah FM, diperhatikan tenanan sambil minum kopi, sambil minum jeruk kaya ustate. Ini bedone ustad kalih mboten ngeten iki. Nah, ustad ya teh, kopi, Ustad Sony, Ustad Novel podo. Jenengan cukup air putih dan aqua. Nah, nggih. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi almillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya akan awali kajian kitab Fathul Qorib Mujib dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada para anbiya, para rasul, yang Allah berikan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi cahaya bagi kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunna sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi an wala thumma ila arwah jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa azwaji al-tahirat ummahatil mu'min wa ahli baytihi wa dhuriyati ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami'a sadatina sufiyah khususan minhum sayyidina al-imam Abi Yazid Al-Bustami wa Imam Junid Al-Baghdadi wal Ma'ruf Al-Karakhi wa Sayyidina Imam Bishr Al-Hafi wa Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abi Hasan Al-Syadzili wa Syekh Bahuddin Al-Sabandi thumma ila Sayyidina Imam Abu Madian Al-Maghribi thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah thumma ila arwah jami' sadatina al-alawin husam minhum Sayyidina Imam Al-Muhajir Al-Ahmad bin Isa wa Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad والحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الطاس حبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي والحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي وجدي أحمد بن عبد الرحمن الإدرس والسيد علوي بن عباس المالكي والسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لهذا الكريم على هذه النية وعلى قناة صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Insyaallah manfaat. Ya, insyaallah manfaat. Saya pengen nengok ke belakang satu hadis yang kemarin sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan khairan, yaitu kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham, pandai, ngerti, mudeng, ad-din, yaitu agama. Bahas ini lagi dulu sebelum melanjutkan hadis yang lain. Saya mau nanya, kalau ada kalimat siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yang ngomong ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kebaikan yang dimaksud ini kebaikan yang kecil atau kebaikan yang besar? Besar. Yang kecil dapat enggak? Kalau udah Rasul mengatakan khairon, siapa yang diinginkan mendapatkan kebaikan, tentunya yang dimaksud adalah segala hal yang disebut baik, terutama mendapatkan surga, mendapatkan ridha Allah. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan, orang tersebut dijadikan paham agama. Orang tersebut dijadikan mengerti tentang agama. Orang tersebut dijadikan memiliki pengetahuan yang sangat banyak tentang agama. Ini orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Beda orang yang menginginkan dan orang yang diinginkan. Manusia itu ada dua, ada murid, ada murad. Ada murid, ada murad. Yang dipakai di sekolah-sekolah ini dari bahasa Arab, murid SD, murid SMP, ya. Itu artinya kan siswa atau siswi. Kalau dari bahasa Arabnya, murid adalah orang yang menginginkan. Sedangkan murad adalah yang diinginkan. Mana yang lebih enak, jadi yang melamar atau jadi yang dilamar? Dilamar. Jadi yang meminang atau dipinang? Hadis ini Allah melamar atau Allah dilamar? Allah meminang atau Allah dipinang? Allah yang menginginkan atau Allah yang diinginkan? Dalam hadis ini jelas disebutkan Allah yang menginginkan. Artinya orang-orang yang bisa dapat ilmu yang benar-benar hakiki, ilmu yang benar-benar mumpuni, ilmu yang betul-betul punya rasa, ilmu yang benar dalam pandangan Allah, memang orangnya itu diinginkan oleh Allah, alias orangnya dipilih oleh Allah. Orangnya dipilih oleh Allah. Masalahnya, kita gak ngerti yang mana orangnya. Betul gak? Kita gak ngerti mana orang yang dipilih oleh Allah. Allah ngasih ciri. Yufaqihu fiddin. Allah menjadikan orang itu paham agama. Bukan orang itu paham agama, tapi Allah yang menjadikannya paham agama. Artinya, semua proses itu berasal dari Allah. Tarikannya dari langit yang di bawah tinggal ngikut. Yang di bawah tinggal ngikut. Ini yang namanya al-murad, yang diinginkan. Nah, jadi orang yang diinginkan Allah itu orang yang enak hidupnya. Diinginkan Allah sugih, enak enggak? Diinginkan Allah dicintai manusia, enak enggak? Diinginkan Allah masuk surga, enak enggak? Diinginkan Allah untuk dapat bertemu Nabi Muhammad SAW, enak enggak? Lah kita pilih mana? Yang menginginkan atau yang diinginkan? Yang diinginkan. Lah kira-kira termasuk yang mana? Yang menginginkan atau yang diinginkan? Ya gampang. Kira-kira termasuk yang mana? Kalau kita mudah melangkahkan kaki untuk nuntut ilmu, berarti kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita berat melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, berarti kita orang-orang yang belum diinginkan oleh Allah. Nah, malam hari ini yang dengar maupun yang hadir di sini termasuk yang langkah kakinya itu ringan. Coba saya mau nanya, kira-kira paling jauh dari mana nih yang di sini? Dari mana? Dari Sragen. Asmonipun sinten, Bu? Siti Komariah, masya Allah. Ya, ada yang lebih jauh dari Sragen enggak? Hah? Jangan bilang saya dari Pekalongan, tapi tinggal di Sukarjo. Bukan. Kan gitu. Ada yang lebih jauh dari Sragen enggak di sini? Mana coba? Madura tinggalnya di sini. Ada Madura tinggal di sini. Saya juga dari mana? Hadramut, tapi turunan. Sekarang udah Semanggi ya. Lahir di Pasar Kliwon. Yang saya maksud yang di sini yang betul-betul sekarang tinggalnya yang jauh. Ada enggak? Yang lebih jauh dari Sragen. Benar berarti ya, yang terjauh dari Sragen. Dari Sragen sampai Solo Baru. Dari Sragen sampai Solo Baru, ngopo? Buat apa, Mbak? Cari ilmu. Cari ilmu jauh-jauh dari Sragen sampai Solo Baru. Naik apa, Mbak? Naik charter angkot. Berapa rombongan? ...20 orang dari TPA. Betul ya? Guru-guru TPA. Yang SMS saya. Betul kan ya? Padahal saya gak ngerti kan? Saya gak tahu kan kalau mau kesini. Bilang gak sama saya mau kesini? Gak bilang kan? Gak ngasih tahu kan? Kok saya tahu? Ya, keramat saya, hati-hati. Emangnya cuman Pak Sony yang bisa pamer keramat? Ya. Benar saya gak ngerti. Ya tidak tahu. Jadi mungkin mau ketemu saya kok susah gitu ya, dititeni. Oh Al-Hidayah, benar Mbak ya? Bukan mau ketemu Pak Sony, bukan kan? Jujur. Pak Sony udah sering ketemu Pak Sony. Kalau saya? Sekilas pandang ya. Saya juga enggak pernah nanya begini, enggak pernah kan saya pengajian nanya-nanya begini di sini? Pernah enggak? Tidak pernah. Karena apa? Karena diinginkan oleh Allah untuk datang ke sini. Diinginkan oleh Allah, maka semuanya dimudahkan oleh Allah. Yang menjadi keinginannya diwujudkan oleh Allah. Lisan saya digerakkan oleh Allah untuk bertanya tentang itu. Sehingga jelas apa yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dari langkah, niat dari rumahnya. Diwujudkan oleh Allah. Karena Allah yang bawa ke sini. Selesai. Enak ya? Enak. Ini termasuk orang yang diinginkan. Sedangkan banyak malam hari ini orang yang di jam yang sama, ya, di depan radio yang sama, channelnya lain. Ada yang nyetel channel musik-musik, ya kan? Menghibur diri dengan musik. Saya nggak ngomong musik apa, pokoknya musik. Ada lagi yang mungkin lagi dengar klonengan. Ya, dengar kok, terhibur dia. Dia terhibur. Tapi tidak dapat ilmu. Nah, ini di rumah ada yang nyetel 107.6. Ada yang lihat live streamingnya. Cuman apa? Ingin mendapatkan ilmu. Ini termasuk orang yang diinginkan oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Nah, kita-kita ini, Masya Allah, gampang langkah ke sini. Ya, gampang langkah ke sini. Karena kita diinginkan oleh Allah. Nah, gimana caranya jadi hamba yang diinginkan oleh Allah? Caranya adalah kita menginginkan Allah. Menginginkan Allah. Datang ke majelis. Saya kemarin ceramah di Malang. Waktu malam Ahad di Malang, malam Senin di Kedan. Di Kedan Pedan. Itu malam Senin, malam Ahadnya di Malang. Di Malang itu katanya yang datang, katanya, Habib, ini yang hadir 20 ribu orang. Saya batin, biasanya itu panitia melebih-lebihkan. Wah, 20 ribu orang. Ya, padahal mung 3000. Biasanya begitu. Saya turun, saya lihat di depan masjid. Oh ya, ini 5 ribu orang ada, tapi tidak 20 ribu orang. Saya enggak ngerti, saya jalannya. Saya gitu aja kan. Saya lihat, loh, ternyata acaranya bukan di luar masjid. Ternyata di dalam masjid, masuk masjid, kaget, masjidnya besarnya luar biasa. Betul-betul yang datang itu 20 ribu orang. Nah, bab ceramah saya, di depan saya ngomong gini. Kalau Anda punya pengajian yang datang 20 ribu orang, timbul kebanggaan, kemudian menyombongkan diri dengan jumlah yang Anda miliki, berarti Anda termasuk orang-orang yang sombong dengan amal soleh. Kalau sampai dengan jumlah yang hadir sekian puluh ribu orang, kemudian memandang remeh majelis-majelis yang 5 orang, yang 7 orang, yang 6 orang, yang 8 orang, berarti Anda termasuk orang-orang yang sombong. Datangnya ke sini berarti bukan karena Allah, karena jumlah yang datang. Besok kemana Pak Soni? Anda yang di sini, Baitul Makmur, karena senang banyaknya atau senang Al-Qurannya? Ngapunten ya, pendengar di rumah, hadirin semuanya yang ada di sini, jangan berbangga dengan besarnya majelis. Jangan berbangga dengan banyaknya orang. Yang nonton sepak bola jauh lebih banyak. Berapa tuh yang nonton sepak bola di stadion itu, Gelora Bung Karno, berapa? 100 ribu orang ada kan yang di situ. Kemudian yang nonton di rumah ada berapa? Berapa orang? Kalau udah lihat seperti itu, kira-kira pengajian kita ini kecil atau besar jumlahnya? Pernah kita buat pengajian satu stadion ditonton secara internasional? Pernah belum? Belum pernah. Tapi alhamdulillah, ini di masjid ini kelihatannya kecil. Kelihatannya kecil. Kelihatannya sedikit, yang ikut unlimited. Jangan pernah memandang majelis dari jumlahnya orang. Atau dari siapa yang mengundang. Wah, yang ngundang saya, wah, datang. Yang ngundang Pak Soni, datang. Yang ngundang Habib Syekh, datang. Yang ngundang Gus Karim, datang. Begitu yang ngundang orangnya tidak kenal, padahal ini orang baik, akidahnya baik, ahlu sunnah wal jamaah, orang duit-duit sisan. Alias miskin. Mau langkahkan kaki abot. Mau melangkahkan kaki berat. Ini datangnya berarti karena siapa ini? Makanya kemarin di Carrefour saya senang dikasih tahu Pak Sony, Habib Syekhnya berhalangan, tidak bisa datang berhalangan, yang ada Pak Sony enggak kalah. Bukan berarti kemudian menang loh ya. Dia datang banyak, kenapa? Karena yang dicari bukan manusia. Yang dicari bukan seorang tokoh. Yang dicari adalah ilmu. Yang dicari adalah zikir. Jadikan itu niatan kita kalau melangkah kemanapun. Gampang atau susah? Sekarang ini hadis akan saya jabarkan insyaallah. Kita semua di sini ngadep siapa? Datang ke sini ngadep siapa? Itu loh yang buat orang dapatnya banyak atau sedikit karena enggak ngerti ngadepnya siapa. Duduk di sini ngadep siapa? Ngadep Pak Sony atau Allah? Saya, Pak Sony dan yang lain enggak ganggu. Enggak kan? Enggak ganggu. Kita datang ke sini ngadep sama Allah. Kalau kita udah ngadep sama Allah, duduknya dimanapun sama atau beda? Allah lihat enggak? Soft depan, soft belakang, pojok, tengah, kiri. Dia sama Allah enggak? Untuk majelis yang seperti ini. Lain kalau sholat kan ada perintah. Soft yang terdepan itu pahalanya paling besar. Kalau yang di soft depan nawaitunya seperti itu, dapat pahala yang terbesar. Tapi kalau pengajian begini kan enggak ada. Ya kan? Yang mau di belakang sendiri, asal dia lihatnya Allah. Di tengah lihatnya Allah. Di samping yang dilihat Allah. Kalau udah seperti itu, duduknya dimanapun, dia bersama dengan Allah. Kalau udah duduknya dimanapun bersama dengan Allah, yang dilihat Allah, kira-kira dikasih apa sama Allah? Judulnya tamunya Pak Sony, tamu saya atau tamunya Allah? Tamunya? Kalau udah jadi tamunya Allah, kira-kira dikasih apa sama Allah? Ya semuanya. Pahala dikasih, dosa diampuni, ya. Hajat diwujudkan, ilmu dicerahkan, hati disinari. Semuanya dapat. Itu cuman perkara satu saja yang harus kita letakkan di awal majelis. Yaitu kita betul-betul mencari Allah, menginginkan Allah, mendatangi Allah. Kalau udah yang dicari Allah, yang diinginkan Allah, yang didatangi Allah, kira-kira ya, biasa duduk di depan, tiba-tiba disuruh duduk di belakang, hatinya sama atau berbeda? Sama. Tidak jadi masalah. Mau ditaruh di belakang, ditaruh di depan, ditaruh di tengah, taruh mana. Dia tetap sama. Tidak merasa, wah saya kok enggak diajeni. Wah saya kok enggak dihormati. Wah saya kok disepelekan. Dan seterusnya. Nah ini mukadimah. Cara kalau kita pengen diinginkan oleh Allah, kita menginginkan Allah. Saya mau nanya, boleh? Yang kanan dulu mau nanya. Coba diingat-ingat. Dari mulai masuk masjid ini, duduk di sini tadi, baca sholawat, zikir, dan lain sebagainya, artinya nyambung ke Allah berapa persen? Jujur. Artinya nyambung ke Allah atau cuma lisannya bergerak menyanyikan tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ketika begitu, hatinya betul-betul nyambung ke Allah atau cuman enak goyang karena musiknya enak, karena suaranya lumayan. Karena begitu atau karena hatinya nyambung ke Allah, berapa persen hati kita yang nyambung ke Allah? Kalau tadi benar-benar masuk ke sini hatinya nyambung ke Allah, berangkat itu nawaitunya betul-betul saya akan mendatangi Allah, Allah. Duduknya itu udah gemeter di hadapan Allah ketika dengar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Suara saya jelek. Coba rasakan ya, coba rasakan. Mau ngerasakan? Ya, coba dirasakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah, Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah, ya Allah. Rasanya apa? Padahal suaranya enggak enak. Padahal suaranya jelek. Tapi rasanya di hati itu enak, karena saya ngajak panjenengan sedoyo hatinya nyambung ke Allah. Begitulah kita kalau udah menghadap Allah, dimanapun kita berada, semuanya jadi enak. Contoh, ini belum bahas ke hadisnya loh ya, masalah diinginkan Allah, menginginkan Allah. Saya mau nanya, ini wedang jeruk. Kemarin saya udah tanya juga ya. Ini wedang jeruk, enak enggak kira-kira? Ya diminum dulu. Alhamdulillah enak. Wedang jeruk ini kalau saya minum sendiri, sama saya minum di hadapan orang yang sangat saya cintai, enak mana? Enak mana kira-kira? Pak Sony yang ngomong. Sama yang dicintai. Jadinya ini enak. Kalau yang dicintai tidak ada di hadapan mata, tapi minumnya sambil membayangkan yang dicintai, enak enggak? Enak. Tapi kalau minum tanpa ada membayangkan yang dicintai, tanpa ditemani yang dicintai, asal minum, wedang jeruknya enak. Ya, wedang jeruknya enak. Enaknya kira-kira jauh bedanya enggak dengan enaknya kalau bersama yang dicintai, kalau membayangkan yang dicintai. Beda enggak rasanya? Masya Allah, ngaku. Sebentar. Paham maksud saya belum? Sekarang kalau saya duduk di sini, Anda duduk di sini, kita semua kemudian duduknya bersama Allah. Artinya ngadep Allah. Ya, pikirannya kepada Allah. Kira-kira yang disampaikan apapun jadinya enak enggak? Enak. Kenapa seringkali kita datang pengajian itu jadi kurang enak kadang-kadang? Karena kita masih melihat yang berbicara, tidak lihat Allah di tempat itu. Benar atau benar? Benar atau benar nih? Kok lemas semua, kenapa nih? Ini lemas karena gak mudeng, lemas apa karena kepinteran, atau lemas karena kaboten muatannya, atau lemas sudah lapar, belum makan, padahal rotinya udah dapat satu-satu. Hah? Baru sadar. Baru sadar caranya duduk ya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis. Ustaz Novel itu kalau ngomong harus pakai dalil. Kalau enggak nanti dituntut. Karena buat buku mana dalilnya. Jadi kalau ngomong harus ada dalilnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian duduk, maka berzikirlah kepada Allah dan bersolawatlah kepada-Ku. Barang siapa duduk, dalam duduknya itu tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepada-Ku, maka duduknya akan menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Jadi duduk saja kita harus langsung nyebut Allah, ingat Allah, nyebut Kanjeng Nabi, ingat Kanjeng Nabi. Begitulah cara kita menuntut ilmu. Kalau mau ilmunya itu benar-benar bisa nyambung dengan ilmunya Kanjeng Nabi SAW, maka hati kita disambungkan ke Allah, disambungkan ke hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari Allah turun kepada Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi turun kepada para ulama, akan terus ditransfer ke dalam hati kita. Gampang toh cara cari ilmu? Gampang atau susah? Kok tegang semua? Nyantai ya Bu ya. Alhamdulillah baru kurang lebih 25 menit. Masih ada 25 menit lah lagi. Sekarang kita lanjutkan. Tadi mukadimah biar kita, saya semua sadar. Mulai malam hari ini jangan pernah mengukur keberhasilan majelis dari jumlah yang datang. Ya, jangan pernah mengukur keberhasilan majelis dari jumlah yang datang. Itu nanti akan buat kita sombong dan terlena. Akhirnya kalau yang datang itu kurang, kita merasa gagal. Kita harus mengukur keberhasilan itu dari kualitas orang-orang yang ada di dalam majelis. Dan kualitas itu diukur dari nyambungnya hati orang tersebut kepada Allah Ta'ala. Kalau udah yang datang pengajian, hatinya bisa nyambung kepada Allah. Walaupun cuma 5 orang, maka itu pengajian yang berhasil. Makanya kalau kita buka sejarah para wali, maka majelisnya para wali itu tidak banyak yang datang. Rata-rata para wali itu kalau pengajian yang datang 10 orang, yang datang 15 orang, muridnya tidak banyak, tapi semuanya jadi wali. Jangan bangga dengan jumlah, tapi bangga dengan bagaimana menjadikan yang datang itu artinya betul-betul bisa nyambung kepada Allah, menjadi yang sadar. Kalau kita berbangga dengan jumlah yang banyak, akhirnya kita akan kecewa dengan banyaknya jumlah tersebut. Karena kita tidak melihat Allah lagi, tapi yang kita lihat adalah gebiar dan gebiar dan gebiar. Akan tetapi, kalau kita melihat Allah Ta'ala, semakin banyak yang datang, kita akan semakin senang. Senangnya karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita melihat banyak orang yang udah bisa mau datang ke majelis karena Allah Ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang datang semakin banyak, ya semakin senang. Senangnya bukan karena jumlahnya, bukan karena besarnya, tapi karena Allah. Mudeng maksud saya kan? Ya, maksud saya bukan kemudian, berarti majelis gede-gede itu elek. Bukan. Maksud saya, cara mikir kita ini, kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, ini menarik. Siapa diinginkan Allah mendapatkan kebaikan dijadikan paham terhadap agama. Kata agama itu kalau diterjemahkan apa? Agama. Kalau udah bilang Rasul agama, paham agama, berarti paham apa? Semua yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada habisnya enggak? Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Makanya tidak pernah ada judulnya, ya, saya udah tamat belajar. Tidak ada. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi derajatnya, yang udah ketemu Allah, tidak pernah mengatakan saya udah tamat ilmunya. Tidak. Bahkan di Al-Qur'an dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, duhai Allah Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu. Nah, orang yang betul-betul ciri orang yang dia itu akan paham agama, dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Tak kenal umur, tak kenal keadaan, tak kenal usia, terus belajar. Udah punya cita-cita gitu belum? Seringkali kalau udah jadi ustadz, moh belajar. Penyakitnya para ustadz tahu enggak? Saya ustadz jadi ngerti. Tahu enggak penyakitnya para ustadz? Mau saya kasih bocoran. Kalau dengarkan ceramahnya orang lain males. Kui ustadz sombong. Ustadz ini tidak masuk. Ini penyakit para ustadz. Kalau dengarkan ceramahnya orang lain, males, merasa wis ngerti. Oh, wis kerep. Oh, udah sering. Oh, pas biasa. Oh, paling begitu. Habis ini begini-begini, paling setelah itu ngomongnya itu. Betul enggak? Ya. Dan ini termasuk penyakitnya para santri kalau dengarkan ustaz ceramah. Yang ceramah bukan ustaz favoritnya, paling santrinya ngomong, "Allah ilmune cek sakmene." Paling bariki ngomong iki. Habis ini ngomong iki, ini. Ciri orang yang betul-betul dia diinginkan Allah mendapatkan kebaikan dimanapun, dari siapapun, dia menghadap kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang ngomong, siapapun orangnya, dia hadapkan hatinya kepada Allah. Minta, "Ya Allah, beri aku tambahan ilmu." Lewat lisan orang tersebut. Kadang di pengajian seperti ini saya ngomong biasa, ada orang yang dengarkan buat dia luar biasa. Buat yang lain biasa, buat yang lain udah sering dengar, tapi buat orang itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dia minta kepada Allah diberi pemahaman yang luar biasa. Makanya apa yang saya sampaikan begitu masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam hatinya, menghasilkan pemahaman lain yang jauh lebih besar dari apa yang saya pahami daripada yang didengar oleh orang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Farubba muballighin au aminas sami'. Ballighu anni walau ayah, rubba muballighin au aminas sami' au kama qala sallam." Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat, karena bisa jadi yang diberitahu itu lebih bisa memahami daripada yang memberitahu dan mendengarnya langsung dariku. Saya enggak datang pengajian di sini misal, atau saya enggak datang pengajian di Carrefour. Saya duduk di rumah nyantai. Ya, misalnya Pak Yulianto datang, Pak Yulianto misalnya datang sama rombongan. Main ke rumah saya cerita, "Ini Ustadz Sony kemarin hari Minggu, wah ceramahnya begini, begini, begini." Mungkin beliau ngomongnya biasa begitu ya. Tiba-tiba saya mak, "Subhanallah, subhanallah, luar biasa memang." Memang luar biasa. Sesuatu yang tadinya biasa, saya terima menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Saya diberi Allah pemahaman yang baru. Bisa ngerti enggak maksud saya ini? Bisa ya? Jadi kalimatnya sama, didengar orang sama, tapi buat orang tertentu ketika masuk ke dalam hatinya bisa jadi tidak sama. Kenapa? Karena Allah memberinya ilmu. Ini yang dimaksud ilmu dari Allah. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Makanya guru saya berpesan, jangan pernah engkau meremehkan siapapun yang berbicara. Karena kalau itu engkau lakukan, apapun ucapanmu akan diremehkan oleh orang. Ini penyakitnya penceramah lagi biasanya, dan penyakitnya santri. Kalau ada pengajian, sambutan dari Pak Lurah. "Amin, amin, amin, amin." Baru ngomong sudah diaminkan, karena gue kayak jang rampung. Ayo, benar atau benar? Ya, sambutan dari ini. "Oh, sojo kesuen," gitu kan? Begitu kadang komentar, enggak didengarkan, ngobrol sendiri. Ya. Kalau sudah enggak mau dengarkan nih orang lain bicara, maka ketika dia berbicara tidak akan didengarkan. Kalau enggak menghargai ucapan orang lain, maka dia juga tidak akan diberi sesuatu yang berharga ketika dia mendengarkan. Caranya gampang ya? Gampang enggak? Makanya latihan kalau dengarkan ada sambutan dari siapapun, walaupun sambutannya jelek kayak gitu ya, sebetulnya dengarkan itu apa namanya, gitu kan, paksakan diri kita rungokno, ya hargai, dengarkan, hargai, bukan urusannya pada yang berbicara, tapi urusannya dengan Allah. Nah, ini adab-adab di dalam kalau kita belajar, adab kalau kita lagi berada di suatu majelis. Nyambungnya hati kepada Allah, bukan kepada yang ngomong. Makanya kalau panjenengan sedoyo itu lihat apa atau mendengarkan yang saya ucapkan, dapatnya sedikit. Tapi kalau mendengarkan apa yang saya ucapkan tapi hatinya nyambung ke Allah, itu dapatnya luar biasa. Ya, dapatnya luar biasa. Contoh, mau kasih contoh enggak? Pak Sony, saya buat contoh. Ngedum roti. Pak Sony ngedum roti. Boleh minta rotinya Pak Sony? Minta lo ya. Iya. Nah, ini ngedum. Ya, ini roti saya. Dua. Ada orang ketika saya mau, saya misalnya ngedum roti ini, saya aja lah, jangan Pak Sony, saya ngedum roti. Ada orang lihat rotinya, saya kasih roti, yang dilihat rotinya, dapat roti enggak? Dapat. Ada orang ketika saya kasih roti, rotinya itu dia pandang sedikit, tapi yang ngasih roti dipandang dengan melas, dengan harapan tolong ditambahi. Yang lain dapatnya cuma satu, bisa jadi dia dapatnya satu kresek. Karena apa? Karena caranya memandang bisa menggerakkan hati saya. Pernah enggak Anda kalau ada orang minta itu? Ya. Orangnya enggak lihat yang diberikan, tapi lihat kita terus matur suwun gitu. Enggak lihat uangnya, tapi terima kasih lihatnya ke kita terus. Kita pengen nambah enggak? Pengen kan? Pernah enggak kita kemudian nambah pemberian kita gara-gara apa? Orang ini enggak lihat jumlahnya, yang dilihat orangnya. Pun paham? Sama apa yang Anda dengar mirip tadi itu loh, uang, mirip roti. Kalau saya dan Anda lihat cuman pada rotinya, dapatnya cuman roti itu. Tapi kalau hatinya langsung nyambung ke Allah sambil minta tambahan, maka ketika ini disampaikan, Allah memberikan tambahan yang didengar menjadi semakin besar. Ini bisa dipahami enggak yang begini nih? Bisa? Pernah diajarkan belum? Yang betul? Belum? Saya juga baru ngajarkan malam hari ini di tempat ini. Jadi ya, saya juga baru ngajarkannya malam hari ini di tempat ini. Pemahaman yang baru ngedum roti, lihat yang ngasih, jangan lihat rotinya, dapatnya gara-gara nonton Pak Sony. Nah, hadirin dan para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, selanjutnya hadis ini punya makna yang banyak. Jadi ciri orang-orang yang baik, calon penghuni surga, cirinya itu nomor satu, pasti suka ilmu. Makanya ada satu kaidah di dalam dunia para wali, tidak mungkin wali gak suka ilmu. Gak mungkin wali gak suka ilmu. Kalau seorang itu diangkat jadi wali, pasti dia suka ilmu dan suka orang-orang yang suka kepada ilmu. Cirinya itu. Nah, kalau kita itu udah dijadikan suka kepada ilmu, berarti kita punya cirinya para wali. Kalau kita udah jadikan senang sama ilmu, berarti kita punya ciri orang-orang yang mulia. Padahal dikatakan barang siapa menyukai sesuatu akan dikumpulkan bersama sesuatu itu. Lah, kalau kita menyukai ilmu yang seperti ini, akan dikumpulkan bersama ilmu itu. Dan ilmu itu milik Allah. Artinya kita akan bersama dengan Allah. Artinya kalau masuk surga, bukan sekedar masuk surga, tapi akan dapat derajat yang paling tinggi, yaitu bisa memandang Allah Ta'ala. Karena tidak semua orang yang masuk surga punya kesempatan untuk memandang wajah Allah. Tuh. Gampang atau susah? Ciri orang yang suka ilmu. Yufaqihu fiddin, jadikan paham agama. Orangnya suka ilmu. Ciri orang yang suka ilmu, undur maqal, walatan undur manqal. Ini ciri orang yang suka ilmu. Dia melihat yang diucapkan, tidak melihat siapa yang mengucapkan. Saya mau nanya, boleh enggak? Boleh. Kalau misalnya ada dum-duman uang 1 miliar. Misal. Amin. Yang amin dapat biasanya. Dum-duman uang 1 miliar. Kita mesti nanya enggak? Ini jelas uang halal ya, uang halal 1 miliar. Mesti nanya enggak? Sing ngedum sapa? Yen sing ngedum dak iki sing gawe ngrasani aku moh yo, ora gelem aku. Masih gitu? Hah? Duit nih, judulnya duit. Ngadek. Biar mantep. Boleh saya berdiri ya? Terlampau tinggi, gak apa-apa. Biar mantep. Pembagian uang 1 miliar. Kebetulan yang ngedum nih, yang bagi, orangnya ngedengke, nganyelke. Wah, udah sapole gitu. Dan orang itu kalau kita lihat pengen, weh. Paham maksudnya? Pengen muntah. Kita jengkel luar biasa pada orang itu. Nanya, kalau ada orang ngomong begini, ini orang enggak punya, orang butuh duit, terus ngomong, yang saya ngedum dae, kalau yang bagi dia, saya enggak mau, lebih baik saya enggak terima uangnya, terus pergi. Ini orang waras atau abnormal? Hah? Abnormal? Enggak normal kan? Kira-kira ngomong gimana? Umumnya orang yang normal ngomongnya gimana? Ora jadi masalah, sing penting sa M. Enggak jadi masalah, yang penting 1 miliar. Itu urusan uang. Padahal uang itu nanti paling manfaatnya kan terbatas. Manfaatnya terbatas. Kalau ilmu sama uang kira-kira mulia mana? Mulia ilmu. Kemudian kalau ada orang yang nyampaikan ilmu, orang yang paling kita benci, kemudian kita gak mau denger gara-gara kita benci sama orang itu, kira-kira termasuk orang waras atau normal? Angel toh? Angel, saya ngajari yang angel-angel malam ini. Pernah enggak Anda membayangkan, ini yang ngasih, tapi ilmunya benar loh ya. Uangnya halal. Tentunya kita ngomong ilmu, ilmu yang benar loh ya. Ilmu yang benar. Kebetulan yang nyampe ke ini orangnya kita jengkel gitu ya. Misalnya pernah utang sama kita enggak bayar. Utang 200 juta enggak bayar. Ceramah di masjid. Ceramah di masjid. Gara-gara dia ini pernah ya. Punya utang sama kita 200 juta enggak bayar, kita enggak mau dengerken ilmunya. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Sombong atau enggak sombong? Yang model begini namanya belum cinta sama ilmu. Yang model begini ini belum bisa jadi wali. Kenapa masih ada dalam hatinya untuk merendahkan orang lain? Gampang atau susah? Susah. Susah atau gampang? Hah? Pernah enggak kita ngelatih diri kita minta nasihat dari orang yang paling kita benci? Pernah enggak? Pernah enggak? Bu, minta nasihat dari orang yang paling kita benci, pernah enggak? Enggak pernah. Kenapa? Karena benci. Betul? Iya. Saya mau nanya sekarang. Ada dokter non muslim. Allah benci enggak? Non muslim. Allah benci enggak? Siapapun orangnya, kalau enggak mau syahadat, Allah benci enggak? Tempatnya di mana? Neraka. Kita sakit jantung, pakarnya dia. Mau enggak diobati dokter tadi? Kenapa mau? Butuh meskipun non muslim, karena kita butuh ilmunya tentang jantung, ya tentang jantung, kita bahkan disuruh bayar mau. Bayarnya mahal mau. Padahal orang ini orang yang sangat dibenci oleh Allah. Ada satu muslim, cuman dia belum bayar utang sama kita 200 juta, belum bayar. Kebetulan dia ceramah gitu ya. Ceramahnya benar, ilmunya benar. Kita enggak mau dengerken, enggak mau dengerken. Padahal kita termasuk orang yang butuh ilmu. Kira-kira benar apa salah? Dan selama ini kira-kira udah benar atau masih salah? Ini saya ajak dulu mumet di masalah ini ya. Pusing, silahkan pusing semuanya. Ben mumet kabiah gitu ya. Biar sadar saya dan Anda sadar kalau selama ini kita itu mungkin cara belajarnya salah. cara belajarnya salah. Kadang ada satu ustadz karena gayanya rada aneh, orang nolak. Wah. Ya. Gayanya gitu kan, seperti itu. Moso ustadz kaya ngono. Ustadz novel masa, ustadz kok pakai celana panjang misalnya, kaosan sobone neng mall. Misal. Nyindir. Oh, nyindir diri sendiri kan gak apa-apa ya. Yang senasib sama saya di samping saya. Ya kan? Ustadz kok wis ngono ngopo dirungokke. Ya ngopo dirungok? Dirungokke. Ini kadang orang tidak bisa melihat ilmu karena terhijab perilaku. Tidak bisa melihat ilmu karena terhijab perilaku. Kenapa? Karena dia belum ngerti rasa butuh kepada ilmu. Tapi orang yang udah betul butuh sama ilmu, perilaku tidak akan dilihat selama ilmunya benar. Makanya pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, "Unzur ma qal wala tanzur man qal." Ini ucapan beliau sampaikan karena beliau dikatakan oleh Rasul, "Ana madinatul ilm wa Ali babuha." Aku kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Beliau orang yang paling ngerti tentang ilmu, kemuliaan ilmu, kehormatan ilmu. Makanya mengajarkan kepada kita semua, cari ilmu, jangan lihat siapa yang nyampaikan. Ya. Nah, ini loh. Contoh. Di sini kan banyak pedagang. Saya mau nanya Bu Ika, pedagang roti. Saya iklankan sekalian Talita. Nanti komisi Pak Sony nih. Ya kan? Siapa yang enggak kenal Talita? Kalau yang ngaji bareng sama saya itu suguhannya rotinya Talita. Sukarjo dan sekitarnya roti Talita, ya. Solo sebagian gitu ya. Solo baru belum. Misal, Bu Ika, saya mau nanya. Misal ada orang nawarkan gandum, sekarang 1 kilo berapa gandum? Berapa? 7.500. Misal ada orang nawarkan gandum dengan kualitas yang sama, 1 kilo 5.000. 1 kilo 5.000. Gandumnya sama, kualitasnya sama. Tapi orang ini orangnya jengkel kan luar biasa. Kalau ngedepi kita itu, kita ini dianggap seperti budaknya. Kita seperti budaknya. Buat orang yang bisnis, yang penting dapat barangnya atau masih lihat orangnya? Dapat barangnya kan? 7.500 sama 5.000. Untung berapa itu? 2.500. Meskipun ngadep dipisui, dionek-onekke, sing penting tanda tangan kirimen sak ton kan gitu ya? Bener enggak? Itu urusannya biar dapat kan gandum. Sekarang mau dapat ilmu. Mau dapat ilmu, misi lihat yang ngomong cocok atau enggak cocok. Padahal orangnya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kesindir banyak ini. Pak Sony, saya. Ya Pak Sony ya. Nggak usah ngomongkan orang lain. Ini kita-kita ini loh. Maka kalau ngomong gini, kalau saya ngomong seperti ini, jangan ngelirik orang lain. Kenapa? Kalau kita ngelirik orang lain, berarti kita orang sombong. Lagi-lagi nasihat yang dilihat orang lain. Ada nasihat yang dilihat orang lain. Seperti contohnya, satu dokter nerangkan. Gejala orang yang sakit jantung itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang dia bayangkan, ya, yang dia bayangkan orang lain. Oh, oke, dia oke. Awake lemu. Oh, oke. Orangnya begini, oh itu, orangnya begini, oh dia. Gak neliti dirinya sendiri. 5 hari kemudian masuk rumah sakit kena serangan jantung. Kenapa? Dia lihat orang lain padahal itu semua ada pada dirinya. Ciri-ciri orang yang kena asam urat seperti ini. Yang diteliti orang lain lagi. Dengarkan itu, dia bayangkan orang lain. Berapa hari kemudian masuk rumah sakit karena asam uratnya gak karu-karuan. Padahal itu ada pada dirinya sendiri. Nah, nasihat juga begitu. Kalau kita diberi nasihat, jangan kita bayangkan orang ngapain? Coba kita lihat, kita masih seperti itu atau tidak? Bun paham? Termasuk ini tadi. Kalau ada orang yang akidahnya sama, loh, saya katakan akidah sama itu penting. Berarti ilmunya benar. Jangan kemudian asal ilmu. Ya, harus ilmu yang benar. Gandumnya kualitasnya harus sama. Kriteria gandumnya udah dapat nih. Ilmunya cocok nih, ilmunya ahlus sunnah wal jamaah. Karena yang nyampe ke nih ustadznya misalnya seperti Haji Soni Parsono, kalau ngomong apa adanya, blak-blakan, kalau pembicaranya dia tidak boleh. Ada enggak yang begitu? Ada. Ada Pak Soni? Oh ada yang begitu kan Anda? Laporkan. Oh tapi enggak banyak. Jadi begitu. Cuman karena gayanya orator, keras, tegas misalnya ya. Karena seperti itu kemudian dijauhin. Ini berarti orang yang menjauhi bukan orang yang paham ilmu. Dan bukan orang yang betul-betul butuh kepada ilmu. Yang betul-betul butuh pada ilmu gak lihat. Selama pokoknya ilmunya benar. Yang dilihat ilmunya. Ilmunya benar. Yang nyampaikan anak kecil. Yang nyampaikan pembantu. Yang nyampaikan satpam. Yang nyampaikan hansip. Yang nyampaikan orang yang gak dikenal orang. Siapapun orangnya dia akan dengarkan dengan senang hati. Alhamdulillah saya dapat tambahan ilmu. Kalau udah bisa begitu, ini ciri-ciri wali. Masih ingat gak kisah Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa dikasih tahu sama Allah, ada orang yang lebih berilmu darimu. Jawabannya apa ngomong? Ya Allah, kan pangkatnya tinggi saya. Pangkatnya kan tinggi saya. Udah cukup ilmu saya, udah cukup. Gak perlu tambahan lah lagi. Apa Nabi Musa ngomong gitu? Enggak. Tapi tanya, di mana bisa saya temui hambamu yang bernama Khadir atau Khidir? Dikasih tahu alamatnya susah kalau buat kita. Bawa ikan asin yang mati, susuri tepi laut. Kalau ikan asin itu hidup, di situ kamu temukan Khidir. Kira-kira gampang atau susah? Susah kan? Nabi Musa enggak ngomong ora paten. Enggak. Ketemu Nabi Khidir, sekali ketemu, mohon maaf. Itu kalau bahasa kita, jengkelkan. Jauh-jauh datang pengen belajar. Saya mau belajar. Saya pengen diajari. Jawabannya, kamu gak mungkin bisa bareng sama saya. Gak mungkin sabar. Hurung pelaku bareng. Belum jalan bareng. Belum apa-apa, wes dipal. Udah dipastikan udah gak bisa, kamu gak akan sabar bersama saya. Ini kira-kira jengkelkan gak? Jengkelkan, tapi karena ini wali, ini rasul, ini nabi. Ngerti ilmu itu kehormatannya seperti apa, walaupun diperlakukan tidak enak. Enak atau gak enak itu? Diperlakukan tidak enak, semakin diperlakukan tidak enak, semakin merendahkan diri. Karena ngerti lagi diuji cintanya kepada ilmu. Kalau dia menyombongkan diri, berarti dia tidak cinta pada ilmu. Kalau dia cinta pada ilmu, mau merendahkan diri. Contoh, seorang pria ingin mendapatkan cinta dari seorang wanita. Ya, datang kepadanya. Saya ingin engkau cintai. Dijawab, gak mungkin. Manyol kayak gini ya, gak mungkin. Ya kan? Terus ngomong ora paten. Minggato. Kan begitu jawaban selanjutnya minggato kan ya? Tapi kalau enggak mungkin, terus jadikan mungkin gimana caranya? Apapun akan saya lakukan. Rodo mikir nih yang diajak ngomong. Ya kan? Apapun akan saya lakukan, yang penting berikan. Berikan cintamu untuk saya. Apapun itu, saya mau diapakan pokoknya saya siap. Ini kalau orang betul-betul mau dapat kencin cinta. Lah ilmu lebih dari itu. Kalau mau mendapatkan ilmu, ya kita harus benar-benar merendahkan diri kepada ilmu. Menundukkan diri kita kepada ilmu. Serendah-rendahnya. Makanya Nabi Adam itu sampai-sampai malaikat semuanya Kan lihat tuh di Al-Qur'an tuh malaikat kan tanya sama Allah, ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Enggak tahu. Ini apa? Enggak ngerti. Enggak ngerti namanya malaikat. Nabi Adam suruh ngomong, "Ayo ambil hum bi asmaim, ajarkan pada mereka semua. Nama-nama itu apa itu? Ini namanya ini namanya ini namanya." Nabi Adam ngomong, "Terangkan semuanya." Malaikat kemudian disuruh sujud kamu kepada Adam. Redakan dirimu di hadapan Adam karena ada ilmu. Kalau mau dapat ilmunya Nabi Adam, sujud pada Nabi Adam alaihi salam, rendahkan dirimu kepadanya. Itu warisan ilmu, syaratnya harus nunduk dan nunduk dan nunduk, sedikit ada kesombongan gak mungkin dapat. Jam 10 kurang seperempat habis. Ini belum bahas hadisnya beneran. Bu, kraos boten. Ilmune kraos. Wedalnipun kraos boten. Boten kraos. Panjenengan lenggahan miringaken kula jumenengan kalih pencolotan. Gembrobios. Jadi begini maksud saya, untuk pendengar Al-Hidayah dan semua teman-teman saya, mulai malam hari ini yuk kita betul-betul jadi orang yang butuh ilmu. Ojo sok rumongso ora butuh. Ya kita ini butuh ilmu. Kita ini haus ilmu. Kita ini miskin ilmu. Kalau duit kita butuh cari pagi, siang, sore, malam. Betul enggak? Kalau ada orang ngasih obyekan, kita enggak lihat orangnya. Yang penting obyekannya benar, kita akan jalani. Bahkan kita dipanggil suruh marani, ya kita mau moro. Lah kenapa? Untuk ilmu yang lebih penting dari sebuah itu, kok kita belum bisa begitu? Buka mata butuh ilmu. Sepanjang mata terbuka butuh ilmu. Sampai menutup mata pengen tidurnya nanti dapat ilmu. Tuh seperti Ustadz Yusuf Mansur tuh. Beliau itu dapatnya ilmu baca kitab Gundul, sebagaimana ceramah yang beliau sampaikan di Soekarjo. Waktu itu beliau katakan, saya dapatkan ilmu baca kitab Gundul lewat mimpi. Tidur mimpi diajari baca kitab Gundul, bangun bisa baca kitab Gundul. Asik lah. Asik. Cuman sebelum tidurnya bagaimana? Ya kan sebelum tidurnya ada amalan, ngamal pun mujahadah. Hasilnya dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi orang yang betul cinta sama ilmu itu melek mikir ilmu. Tidur berharap dapat ilmu. Kalau kita udah bisa gitu belum? Khotbah Jumat, khotib khotbah turu. Gitu kok ngaku cinta ilmu. Ini khotib khotbah tuh turu. Bahkan esapal. Ilmu itu bukan yang tertulis, itu bukan. Kalau ilmu itu yang tertulis, komputer saya lebih alim dari kita semua. Ilmu itu bukan yang tertulis. Kalau ilmu yang tertulis, Al-Quran cuma 30 juz. Ya cuma itu, mandek. Berarti ilmunya semua orang sama. Bukhari, ya itu. Cuma 6.000 sekian hadis. Ya berarti orang yang tahu Bukhari ilmunya sama. Tapi ilmu itu bukan yang tertulis, itu bukan, tetapi dibalik yang tertulis, artinya yang tersirat, yang tersimpan di dalamnya. Makanya ketika saya sampaikan seperti ini yang didengar termasuk yang tertulis, ya kan? Masuk ke dalam telinga panjenengan, masuk ke dalam hatinya, setiap orang dapatnya berbeda-beda. Saya mau nanya, boleh ya? Boleh, wawancara sedikit. Bu Ika dapatnya apa? Dari dengar ini tadi dapatnya apa? Yang paling pokok yang buat Bu Ika gitu, apa kira-kira? Kan macam-macam dapatnya. Satu aja yang paling apa itu? Ada mic enggak? Saya mau tanya berapa orang di sini? Saya mau ngerti dan mau buktikan sama semuanya kalau tiap orang dapatnya beda. Monggo, Bu. Sampai jam 10 enggak apa ya, Ibu-ibu ya? Yang ini apa namanya selama ini masih mic-nya tolong didekatkan lagi, Bu. Volumenya dinaikkan tolong, kabel biru. Sesuatu yang selama ini masih jadi kebiasaan saya. Jadi ketika mendengar seseorang menyampaikan ilmu itu masih tak lihat masih saya lihat orangnya, bahkan perilakunya. Begitu Pak Yulianto. Oh, betul. Suaminya menyaksikan. Jadi itu memang yang Jadi tersindir hebat ini hari ini. Oh, saya enggak niat nyindir, enggak loh ya. Tersadar hebat. Tersadar tidak tidak hebat. Ada rekayasa, enggak. Kenapa? Oh, ngepaskan kata Pak Sony. Jadi itu ya. Nah, jadi seringkali, ini satu ya. Kita itu terhijab dengan diri kita sendiri sehingga tidak bisa mendapatkan yang lebih. Rugi enggak? Ya kan? Akhirnya kita, orang kerja juga begitu. Orang kerja kalau ada orang nawari, gara-gara orangnya kemudian dia tolak gitu ya. Akhirnya dia kehilangan kesempatan. Orang kan harus buka diri selama aturannya benar, yang disampaikan benar, kerjaannya benar. Kenapa harus kita lihat orangnya? Jalani saja. Maka kita akan bisa maju. Dalam ilmu juga seperti itu. Ada lagi? Kadang ini, apa namanya, bahkan mendengar pun kadang saya tidak mau karena ya itulah. Jujur banget ini. Iya, Tat. Jadi memang begitu. Bahkan ada seseorang yang sudah mengatakan si A itu bagus gitu ya. Tapi karena saya masih terobsesi dengan karakter beliau yang tidak saya suka, jadi ya tetap bakal saya matikan channel saya ketika si A ini bicara gitu. Ini pengakuan ya. Pengakuan yang jujur sebagai apa namanya? Untuk motivasi kita semua. Jadi begini loh ya, yang saya maksud, yang penting ilmunya benar, akidahnya benar. Perilaku orang jangan dilihat. Ya, perilaku orang jangan dilihat. Tapi kalau perilakunya sebaik apapun, sebaliknya tadi, undur maqal walatan durman qal. Seringkali kalimat Sayyidina Ali kan diartikan, lihatlah yang dibicarakan, jangan lihat yang berbicara. Ketika disebut jangan lihat yang berbicara, konotasi kita kan selalu memikirkan gersing ngomong wonge elek, ya kan? Rungokno, nganyelke, tetap rungokno. Kan seperti itu. Sebaliknya, itu punya dua makna. Kalau yang berbicara orangnya sebaik apapun, nah ini yang tidak dibahas orang. Yang berbicara pakai baju seperti saya ini, bahkan pakai jubah, bahkan pakai imamah sekalipun, tapi kalau ajarannya keblinger, nah ini mulai berdok greges nih. Ajarannya keblinger ya, jangan didengarkan. Contoh, pakai jubah, pakai imamah, misal, na'udzubillah min dzalik, insyaallah enggak ada ya. Sholat subuh cuma 2 rakaat, kurang keren, kita buat 4 rakaat. Ya jadi rumah oke. Walaupun yang ngomong orangnya sugih, orang yang ganteng, ya, orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya hebat, orangnya pinter, dia profesor, dokter, insinyur, dia ini pokoknya julukannya macam-macam, jabatannya macam-macam, gelarnya macam-macam, punya pesantren yang gede sekalipun, kalau ajarannya enggak benar, jangan didengarkan. Ya, sering orang kan memahaminya cuma satu tok kan? Yang ini enggak dijelaskan tok. Padahal ini satu kalimat, lihatlah yang dibicarakan, jangan lihat yang membicarakan, itu dua mata panah. Satu, kalau yang berbicara orangnya baik, yang dibicarakan tidak baik, maka jangan didengarkan. Kalau yang berbicara orangnya tidak baik, yang dibicarakan baik, maka dengarkan. Contoh lagi misalnya, pakai baju seperti ini ngejak ngerasani, dirungokke mboten? Enggak. Enggak baik dengarkan. Jangan gara-gara imam masjid ngerasani, kok terus goro-goro dia imam masjid, oh enggak apa-apa kalau dia yang ngerasani. Ya enggak boleh. Tambah double dosone. Bisa dipahami enggak? Ya, ini penting. Kaidah adalah menuntut ilmu. Siapapun yang berbicara, yang kita lihat itu pokoknya ilmunya. Jadi masalah, Ustadz, saya belum bisa milah mana ilmu yang benar, mana ilmu yang belum benar. Nah, ini kan masalah toh. Bu Ika ngomong, semisal Bu Ika ini ngomong, itu channelnya tak patah, ini goro-goro aku ora percaya karo ilmu nih, gimana Ustadz? Misal, saya gak percaya sama ilmunya. Selama landasan hati kita itu tidak menilai perilakunya, tapi khawatir ilmunya benar atau ilmunya tidak benar, kita belum yakin, tidak mendengarkan, itu namanya tindakan warok. Di situ memang kita harus berperilaku seperti itu, kita cari yang pasti benar ilmunya, jangan coba-coba yang masih remang-remang. Ilmu yang benar jelas, ilmu yang sesat juga jelas. Di antara sesat sama benar ini namanya ilmu remang-remang. Nah, model ilmu remang-remang ini banyak enggak ini? Banyak. Makanya hati, karena itulah timbul istilah, lihatlah kamu ambil ilmumu dari siapa. Ini saya gabungkan semua, jadi biar enggak bingung nanti kalau dengar hadis yang mengatakan, lihatlah kamu ambil ilmu dari siapa. Maksud ngambil ilmu dari siapa itu, kita lihat benar juga. Ini yang ngajar nih orangnya, keilmuannya dari mana? Bukan pribadinya ya. Keilmuannya. Lulusan mana? Dulu nyantrinya di mana? Kiainya siapa? Guru gak punya. Nyantri gak pernah. Ngerti-ngerti ahli tafsir Quran, repot. Saya ngomong gini jangan diarahkan ke siapapun loh ya. Saya gak mau dikecilkan ke satu orang, dua orang, enggak. Siapapun. Contoh misalnya, ada satu orang. Wah, saya kawin tuh 99. Kenapa? Wah, tafsir Al-Quran. Perintahnya Allah tuh kalau nikah jangan satu, 99. Wah, tafsir Al-Quran. Sekolah gak cetok. Ya, nyantri gak pernah. Ya kan? Guru gak jelas. Bilang kawin 99, dalilnya Al-Quran tinggalan. Jangan didengarkan. Kok bisa? Masna 22, diartikan masna. Masna kan 22. Sulasa 33. Ruba 44. 22 tambah 33, 55. Ditambah 44, 99. Itu dalil saya. Iya Pak Sony. Ada lagi, oh nikah itu 9, hadisnya 9, ayat Al-Qur'annya 9, Nabi mencontohkan itu istri beliau yang hidup bersama beliau sampai beliau meninggal dunia, 9. Makanya kalau umat Islam nikah cuma satu itu gak ngikuti ajaran Nabi, gak ngikuti Al-Qur'an, gak ngikuti hadis. Dalilnya mana? Lihat itu Al-Qur'an, masna itu 2, wa itu berarti ditambah, thulatsa 3, 2 tambah 3, 5, ruba 4, 5 tambah 4, 9. Benar toh? Jangan diikuti, ini pendapat gelah. Tidak cetol. Ini makanya kita harus lihat siapa yang ngomong dalam arti belajar ilmunya di mana, bukan perilakunya. Karena kadang, ini kadang begini, ada orang punya ilmu tapi belum bisa mengamalkannya. Ya, ada orang itu punya ilmu tapi belum bisa mengamalkannya. Kan ya, ilmunya benar, ilmunya baik, sayang orangnya belum bisa. Contoh, punya ilmu, ya, punya ilmu, jangan minum khamr, dosanya begini, tapi tiap hari mendem. Orangnya alim. Saya pernah ketemu orang yang seperti ini. Benar. Alim, ilmunya luar biasa. Ya, ilmunya luar biasa, ilmunya benar, enggak salah. Cuman punya kebiasaan satu, belum bisa meninggalkan minuman keras. Apa gara-gara dia cuman belum bisa meninggalkan minuman keras, kemudian saya gak mau belajar dari dia, salah. Paham maksudnya enggak? Salah, tapi jangan belajar ketika dia minuman-minuman keras, mesti ilmunya geladrah. Ketika dia sadar, dia normal, duduk bareng, gali ilmunya. Kenapa? Karena dia pernah belajar dari orang-orang yang berilmu. Karena gurunya jelas, ilmunya jelas. Sayang kalau enggak kita gali, cuman gara-gara masih punya satu maksiat. Itu loh yang saya maksud. Saya dipahami? Alhamdulillah malam hari ini begitu banyak yang saya sampaikan sampai jam 10. Jadi tanya jawabnya ditunda 2 minggu yang akan datang. Setuju? Ya, tanya jawabnya 2 minggu yang akan datang. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ada yang kurang pas, minta maaf yang sebesar besarnya. Terakhir, besok hari Selasa itu ada kajian di kampus UNS di masjid NH ya, Nurul Huda. jam 4:15 bersama teman-teman di kampus. Kajian saya di sana rutin setiap Selasa kedua dan Selasa keempat. Bebas untuk siapapun. Bagi yang mau hadir, silakan. Saya harapkan teman-teman yang luang waktunya monggo hadir. Biar apa? Kampus terwarnai pengajian umum. Ya, biar kampus terwarnai pengajian umum. Dan pengajian umum yang seperti ini. Sehingga pengaruh aliran yang ruwet-ruwet gak sampai banyak di kampus. Itu kan banyak di kampus yang akhirnya kena. Dulu kan, apa itu? Yang negara Islam apa? Ya, apa itu, pokoknya gitu kan ya? Ya ruwet. Itu karena kurangnya kajian-kajian yang seperti ini. Insya Allah kalau pengajian seperti ini banyak, maka akan menjaga anak-anak Anda dan teman-teman kita, adik-adik kita, dari terpengaruh aliran-aliran yang menyimpang dari apa yang ada di negara kita ini. Baik secara ideologi maupun secara politik. Ya, insya Allah begitu. Mohon maaf kurang lebihnya. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana tarafna bi ananak tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsilu kulla hauba wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi adal habbi wa alihi washabi idada qasis subi walhamdulillahi fil badi wat tanahi. Nambahkan sedikit pengumuman Pak Sony. Jumat besok seperti biasa pengajian di rumah saya jam 8 malam, kalau ada yang mau ikut silahkan ya. Setiap Jumat malam bahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian saya malam hari ini nunut dagangannya Pak Sony. Saya buat tabloid ukuran A4, ada 16 halaman, kumpulan doa Nabi. Ya, kumpulan doa Nabi, kalau ada yang berminat harganya hanya Rp5.000. Ya, harganya Rp5.000, itu ada di kedainya Pak Sony di depan situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang dibaca tadi ada di halaman terakhir buku ini ya. Mungkin Bu Ika ini di halaman terakhir nih Bu. Ya Robana Tarofna. Sambil dihafalkan nih di rumah. Ada, cuma nyarinya gak ketemu. Apa yang dibaca? Ada, kita tulis di sini. Kita tutup. Terima kasih. Sampai ketemu besok malam di Masjid Besar Baitul Makmur, Solo Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Demikian 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama-sama yaitu pengajian rutin di Masjid Jami Al-Hidayah Solo Baru bersama guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Semoga dengan kajian di malam hari ini bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.